Sejak dulu ku panggil-panggil namamu, sampai kini ku akan selalu menyeru. Ku berjanji dalam hidup dan matiku, bersama perjuanganmu, pengorbananmu, derita hidupmu demi keselamatan umatmu selalu. Baru sesali kini jauhku dari suci yang